Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali mendengarkan pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa, dan pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan As-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Telah kita dengarkan bahwasannya nanti ketika sudah terjadi hari kiamat, kemudian sudah terjadi hari kebangkitan, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya siratul mustaqim, jalan yang lurus yang akan mengantarkan manusia menuju jannahnya. Dan Allah azza wa jalla menjadikan cahaya yang terang yang berada di depan orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka. Adapun orang-orang munafik maka cahaya mereka dipadamkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mereka pun berjalan tanpa memiliki penerang di depannya. Juga telah kita dengarkan bahwa Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi para pelaku maksiat adanya kalalib, besi-besi yang bengkok, demikian pula duri-duri di sebelah kanan dan kiri atau kedua sisi dari jalan tersebut, yang mana besi-besi bengkok dan duri-duri tadi mengait-ngait dan menyambar-nyambar mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetapkan cepat dan kuatnya mereka dalam menempuh as-sirat itu sesuai dengan keimanan mereka di dunia, sesuai dengan cepatnya mereka dalam melaksanakan dan mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi orang-orang beriman adanya haud, telaga yang mereka minum darinya. Namun juga ada yang diharamkan, dihalangi untuk minum dari telaga tersebut. Yaitu orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak mau menjalankan, mengambil syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala adalah berkaitan dengan dasar ataukah asal dari perbuatan-perbuatan dosa. Boleh disebutkan aslul dzunub, asal dosa-dosa. Walamma kanatil dzunubu mutafawitatan fi darajatiha wa mafasidiha tafawatat uqubatuha fi dunya wal akhirah bihasabi tafawutiha. Dan ketika dosa-dosa itu mutafawitah, bertingkat-tingkat, berbeda-beda, fidarajatiha wa mafasidiha, berkaitan dengan tingkatan ataupun kerusakannya, ada yang dosa tersebut besar, kerusakannya juga besar, ada yang dosa kecil namun kerusakannya besar, dan seterusnya. Maka tafawatat, berbeda pula, bertingkat-tingkat pula, uqubatuha, hukuman-hukumannya, balasan-balasannya. Hukuman fid dunya, di dunia, maupun hukuman nanti di akhirat. Bihasabi tafawutiha, sesuai dengan perbedaan yang ada. Nah, yang dosa besar tentu saja akan mendapatkan hukuman yang besar pula. Yang dosa kecil pun akan mendapatkan balasan sesuai dan setimpal dengan kadar dosanya. Nah, juga ditinjau dari si kerusakannya, sebab akibat dari kerusakan yang ditimbulkan. Nah, kata beliau, wa nahnu nadhkuru fiha bi'aunillahi wa husni taufiqihi faslan wajizan jami'a. Dan kami akan menyebutkan pada pembahasan dosa-dosa tersebut yang bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, wa husni taufiqih, dan bagusnya taufik darinya, beliau akan menyebutkan faslan, naam, perbedaan, wajizan, yang ringkas namun jami'an, mencakup. Penjelasan yang ringkas tapi mencakup. Tayyib. Berkaitan dengan asal sumber perbuatan dosa. Fanaqul, kami pun mengatakan, asluha naw'an, asal sumber dari perbuatan-perbuatan dosa itu cuman dua saja. Cuman dua saja. Nah, tarkun ma'mur atau tarku ma'murin wa fi'lu mahdzur. Yang pertama, meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya. Ini satu. Meninggalkan yang diperintah. Yang kedua, wa fi'lun mahdzur, meninggalkan perkara yang dilarang. Baik. Jadi sumbernya cuma dua itu. Imma seseorang meninggalkan perkara yang diperintahkan, ataukah yang kedua, seseorang melakukan apa yang dilarang. Dari dua ini tadi kemudian bercabang-cabang, bermacam-macam jenis dan bentuknya. Ya. Ada yang tidak sholat, berarti meninggalkan apa? Tarku makmur, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Tidak membayar zakat juga tarku makmur. Ya. Yeah. Banyak sekali. Wa fi'lun mahdzur atau fi'lu mahdzurin. Yang kedua, melakukan perkara yang dilarang. Ghibah. Na'am, namimah. Tayyib, berdusta. Nah, mengganggu, zalim, dan yang lain sebagainya, melakukan perkara yang dilarang. Baik. Jadi dua hal ini tadi singkat namun padat, ringkas namun mencakup. Cuman bersumber dua ini, ima seseorang meninggalkan perkara yang diperintahkan, ataukah yang kedua seseorang melaksanakan yang dilarang. Kata beliau, wahumal ladzani batalallahu subhanahu bihima abawai al-jinni wal-ins. Dua dosa ini tadi, meninggalkan perkara yang diperintah dan melaksanakan perkara yang dilarang, itulah dua dosa yang dengan keduanya Allah Azza wa Jalla uji. Ya. Dengan dua dosa tersebut Allah Azza wa Jalla uji abawai al-jinni wal-ins. Dua bapaknya, dua nenek moyangnya, jin dan manusia. Ya. Nah. Indah Pak Salman. Cikal bakalnya bangsa jin itu siapa? Pak Salman. Nenek moyangnya bangsa jin itu siapa? Sebelah kirinya iblis. Nah, iblis ini melakukan jenis pelanggaran apa belakangnya? Ah, ayo, jenengan. Iblis ini melakukan pelanggaran apa, Pak? Ketaatan. Yaitu dia disuruh sujud kepada Nabi Adam tapi tidak mau. Berarti melakukan pelanggaran atau meninggalkan perintah? Meninggalkan perintah. Baik, barakallahu fiik. Ini ujian untuk iblis. Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang merintahkan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang merintahkan adalah Allah Azza wa Jalla, diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, ternyata tidak mau. Berarti iblis meninggalkan apa? Makmur. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Nah, akhirnya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini jin. Nenek moyangnya jin, cikal bakalnya jin, iblis. Demikian pula Allah Azza wa Jalla ya, uji nenek moyang bangsa manusia. Nah, kalau ini insyaallah jelas. Ya. Siapa gulam nenek moyang antum? Nabi Adam. Bukan kera ya. Bukan ya. Tayyib. Nah, Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam alaihi salatu wasalam apa? Tarku makmur atau fi'lu mahdzur? Nabi Adam fi'lu mahdzur. Melaksanakan sesuatu yang dilarang. Nah, dilarang untuk mendekati sebuah pohon dalam jannah, namun dia malah mendekatinya. Baik. Dua perkara tersebut, dua dosa, tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur, meninggalkan perkara diperintah ataupun melaksanakan perkara yang dilarang. Kata beliau berikutnya, wa kilahuma yang qasimu bi'tibari mahallihi ila zahirin 'alal jawarih wa batinan fil qulub. Dua dosa tadi terbagi menjadi dua bagian lagi, ditinjau dari sisi mahalnya, tempatnya. Ya, tempat dosa itu di mana? Ditinjau dari sisi tempatnya, maka dua dosa tadi tayyib itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama zahir, jenis dosa yang nampak, yang zahir, yang terlihat, yang jelas, yang kentara. Alal jawarih, yang dilakukan oleh anggota badan. Tayyib. Anggota badan. mata, telinga, mulut, kaki, kemaluan, nah, tangan, nampak, terlihat. Wa batin, yang kedua, tersembunyi. Fil qulub, ya, tersembunyi dalam kalbu-kalbu. Niatan, tujuan, nah. Kemudian dari sisi lain, wa bi'tibari muta'allaqihi ila haqqillahi wa haqqi khalqihi. Dua dosa tadi ditinjau dari sisi muta'allaqnya, ya, keterkaitannya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak Allah Azza wa Jalla. Jadi dia melanggar, dia berbuat dosa terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Contoh-contohnya telah kita dengarkan tadi. Naam, tidak sholat, tidak puasa, malah melakukan perzinaan, ghibah, namimah, dan yang lainnya. Itu terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, wa haqqi khalqihi, terkait dengan hak makhluknya, hak sesama hamba, hak sesama makhluk. Tayyib, ini banyak sekali. Nah, kata beliau berikutnya, wa in kana kullu haqqin li khalqihi fa huwa mutadamminun li haqqihi. Meskipun setiap hak yang berkaitan dengan makhluk, ya, atau kalau seandainya dosa itu berkaitan dengan makhluk, hak makhluk, maka ketahuilah di situ mutadhammin, mengandung li haqqihi, yakni li haqqillah, mengandung hak Allah Azza wa Jal. Ya, ketika kita menggunjing saudara kita, ya, ataukah ketika kita melakukan perjanjian, ya, antara karyawan dengan juragan. Nah, ternyata si karyawan melanggar. Tayyib, maka di sini kan terkait dengan hak juragan, terkait dengan hak siapa? Manusia, hamba. Meskipun itu terkait dengan hak manusia, namun di situ meliputi ataukah mencakup hak Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Amanah, jujur. Ya, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar manusia, seorang muslim, dia memiliki sifat apa? Amanah dan jujur. Ya, sehingga meskipun berkaitan dengan hak makhluk, tetap mutadhammin li haqqillah, mengandung hak Allah Azza wa Jalla. Lakin summiya haqqan lil khalqi, ya, akan tapi dinamakan hak sesama hamba, hak untuk makhluk, li'annahu yajibu bimutolabatihim, dikarenakan perkara tersebut wajib sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika contoh tadi sang juragan, ya, menentukan aturan-aturan ABCD dan kemudian disepakati oleh karyawannya, sudah menjadi, ya, suatu keharusan, kewajiban dilaksanakan oleh si karyawan. Nah, wa yasqutu bi isqatihim, dan perkara tersebut akan hilang, tidak akan berlaku, ya, akan runtuh, bi isqatihim, dengan, ya, pengguguran dari manusia, dari mereka. Ketika si juragan, ya sudah, sekarang enggak ada aturan, bebas. Ya sudah, berarti enggak ada kewajiban bagi karyawan. Nah, bebas seperti itu. Thumma hadhihi dzunubu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Kemudian dosa-dosa tadi terbagi menjadi empat macam. Ya, yang telah kita dengarkan tadi kan tinjauannya dari sisi yang berbeda. Ya. Secara umum cuman sumbernya ada dua. Ima, meninggalkan yang diperintah ataupun melaksanakan yang dilarang. ditinjau dari si tempatnya terbagi menjadi nampak, ya, dilakukan oleh anggota badan ataukah tersembunyi dalam kalbu. Ditinjau dari sisi keterkaitannya terbagi menjadi dua, terkait dengan Allah Azza wa Jalla, terkait dengan makhluknya. Nah, dosa-dosa tadi tanqasimu ila arba'ati aqsam, terbagi menjadi empat bagian, empat macam. Malakiyah, wa syaitaniyah, wa sabu'iyah, wa bahimiyah. Ya. Malakiyah dari kata-kata malak. Nah, malak ya, Allah alam, malaikat ataukah naam kekuasaan. Naam, penguasa ataukah ya kekuasaan seperti itu. Ya, malak, malik. Tayyib. Maksud dari malakiyah nanti akan kita dengarkan pembahasannya. Wa syaitaniyah. Ya, syaitaniyah dari kata syaitan, jelas. Ya. Dalam bahasa Jawanya apa? Kasar gitu ya. Nah. Wa sabu'iyah. Ya, binatang buas. Nah. Sabu'iyah, binatang buas. Tayyib. Dari kata-kata siba. Nah. Wal bahimiyah. Ya, dari bahimah, binatang secara umum. Nah. Bahimatul an'am, binatang ternak. Tayyib. Wala takhruj an dzalik, dan tidak keluar dari empat tadi. Jadi cuman ya berputarnya pada empat perkara tadi. Ima sifatnya malakiyah ataukah syaitaniyah ataukah sabu'iyah ataukah bahimiyah. Tayyib. Supaya lebih jelas dan tidak bertanya-tanya apa maksud dari istilah-istilah barusan, kita dengarkan penjelasan beliau berikutnya. Adzunubul malakiyah. Dosa-dosa ya yang jenisnya malakiyah. Fadzunubul malakiyah ini ayyata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyah. Seseorang yata'ata ay akhada, mengambil ma la yasluhu lahu, perkara yang tidak layak baginya. Seseorang mengambil perkara yang tidak layak baginya. Nah, perkara apakah tersebut? Min sifatir rububiyah, berupa sifat-sifat ya rububiyah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Rabb semesta alam. Nah, kal azamah, lebih jelas lagi kata beliau, seperti sifat al-azamah, keagungan. Ya. Nah, mengagungkan dirinya. Tayyib. Ingsun iki. Tahu ingsun ya? Ingsun itu ya bahasa Indonesia apa ya? Hah? Orang bagus ini kalau datang kalian harus hormat, seperti itu. Jadi pengagungan, keagungan. Orang yang dekatnya harus mengagungkan dia, seperti itu. Al-azamah. Yang lainnya harus mengagungkan dia. Nah, wal kibriya, ya, ya mirip dengan al-azamah tadi, keagungan. Wal jabarut, wal qahr, al jabarut dengan al qahr mirip, yakni kekuasaan. Nah, wal ulu, ketinggian, wasti'badil khalqi, dan ya memerintahkan makhluk untuk menghamba kepada dia, menyembah kepada dia. Kalau masuk ke rumahku sujud, ya. Kalau masuk ke kuburanku ngesot, tahu ngesot ya? Ngesot tahu ya? Ya, jalan ke depan tapi dengan apa? Dengan apa? Hah? Ya, dengan istun gitu ya. Tuh ya. Yang enggak tahu istun nanti tanya santri insyaallah tahu. Nah, dia itu jalan ke depan dengan istunnya. Tayyib. Itu namanya ngisot. Tayyib, isti'badil ibad. Memerintahkan kepada orang lain untuk menyembah dirinya, beribadah kepada dia. Wa nahwi dzalik, dan yang lain sebagainya. Ini namanya adzunubul malakiyah. Tayyib. Contoh yang terkenal insyaallah masing-masing diantara kita tahu siapa yang dimaksud, ya, ini bisa kita tampilkan sebagai contoh di sini, contoh dari tokoh yang jelek. Siapakah dia? Siapa? Fir'aun. Ya. Apakah Fir'aun mengagungkan dirinya? Jawabannya, iya. Apakah Fir'aun mengakui atau mengaku, mengklaim bahwasanya dia sebagai penguasa alam? Jawabannya, iya. Nah, tayyib, semuanya tunduk kepadaku. Al-ulu, ketinggian, dia merasa dirinya paling tinggi. Iya, tayyib, paling terhormat, paling mulia. Nah, kemudian yang terakhir, dia merintahkan kepada orang lain untuk menyembah, mengabdi atau menghamba kepada dirinya. Taib ini dosa. Wa yadkhulu fi hadza, masuk dalam pembahasan ini asyirku birabbi ta'ala. Masuk dalam pembahasannya adalah syirik kepada Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Ya, masuk dalam pembahasan az-dzunubul malakiyah, syirik. Wa huwa naw'an. Dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla ini pun ada dua macam. Syirkun bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa ja'li alihatin ukhra ma'ah. Ini yang pertama. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal nama-nama dan sifatnya. Dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa ja'li alihatin ukhra ma'ah, dan menjadikan sesembahan lainnya bersama Allah Azza wa Jalla, disembah, diibadahi, dimintai barokah. Nah, yang kedua, wa syirkun bihi fi muamalatihi, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam bermuamalah kepadanya, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyekutukannya. Jadi dia beribadah kepadanya namun dibarengi dengan embel-embel lainnya. Tayyib. Ketika sholat, ya, niatannya ada apa? Tujuan agar dapat amplop. Ya, ketika sholat apa biasanya di masyarakat? Sholat gerhana, gerhana apa sholat subuh? Sholat apa? Sholat jenazah gitu ya. Nah, kalau tuan rumahnya lupa, tidak ngemboli, rata ngrendel gitu ya, batin gitu. Nah, soalnya rata meramai sholat jenazah gitu ya. Nah, lah, yang artinya sholat itu lillahi azza wa jalla, ta'awun, mendoakan kebaikan untuk si mayit, ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu disyariatkan, namun tercampuri dengan embel-embel tadi. Ya. Padahal dia sedang beribadah kepada Allah azza wa jalla, dan yang lainnya. Wa hadza tsani, jenis kesyirikan yang kedua ini, seseorang melakukan kesyirikan, ya, kepada Allah azza wa jalla dalam dia beribadah. Wa hadza tsani, yang kedua ini, qad la yujibu dukhulannar. Terkadang tidak mengharuskan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Orang menyalatkan sholat jenazah atau melaksanakan sholat jenazah dengan tujuan supaya dapat amplop, ya, ataukah supaya dapat apa gitu, ya tidak masuk neraka gitu ya. Nah, wa in ahbatul amal, meskipun ya perkara tersebut menggugurkan dan menghapuskan amalannya, menyanyikan amalannya, alladzi asyraka fihi ma'allahi ghairah, yang dia menyekutukan Allah azza wa jalla pada amalan tersebut bersama selain Allah azza wa jalla. Ya, dalam artian meskipun dia tidak masuk ke dalam neraka, namun dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa? Pahala, ganjaran dari Allah azza wa jalla, karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Nah, inilah dosa yang dikatakan, dikategorikan dengan dosa malakiyah. Tayyib. Wa hadzal qismu a'dhamu anwa'id dhunub. Jenis yang sedang kita pelajari ini, adzunubul malakiyah, dosa berkaitan dengan Allah azza wa jalla, ini merupakan jenis dari dosa yang terbesar. Jenis yang terbesar dari dosa yang ada. Karena dia menyekutukan Allah azza wa jalla. Wa yadkhulu fi, dan masuk dalam pembahasan ini, al-qawlu 'ala Allah bila 'ilmin fi khalqihi wa amri. Berbicara kepada Allah atas nama Allah azza wa jalla tanpa dibangun di atas ilmu basirah, tanpa di atas dibangun di atas ilmu agama, fi khalqihi berkaitan dengan makhluknya, ataukah wa amri berkaitan dengan perintahnya. Nah, sehingga ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Nah, berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan sebelum kita berbuat. Tayyib. Dalam sebuah ayat Allah azza wa jalla juga telah peringatkan, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, ya tidak memiliki bijakan ilmu syariat padanya. Karena sesungguhnya inna sam'a pendengaran, ya wal basar penglihatan, wal fuad ya kalbu, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga jangan ya berbicara atas nama Allah azza wa jalla terkait dengan perkara yang dia tidak mengetahui apa dasar hukumnya. Tayyib. Ini masuk dalam bahasan al-dhunubul malakiyah. Faman kana min ahli hadhihi dhunub, maka siapa saja yang termasuk dari jenis dosa pertama ini, faqad naza'a Allah subhanahu fi rububiyyatihi wa mulkihi, maka sungguh dia telah menentang Allah azza wa jalla, ya telah menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaannya, ya rububiyahnya, penciptaan, pengaturan, pemeliharaan, wa mulkihi kekuasaannya, ya wa ja'ali lahu niddan, dan dalam hal dia telah menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza a'dhamu dhunubi 'indallah, dan ini merupakan dosa terbesar di sisi Allah azza wa jalla. Ya. Wa la yanfa'u ma'ahu 'amal, dan tidak bermanfaat amalan ya bersama dia. Tayyib. Kemudian berikutnya fasal adz-dzunubu syaitaniyah. Dosa-dosa ya syaitaniyah. Wa ma syaitaniyatu fattashabbuhu bisyaitan fil hasad wal baghi wal gish wal gil wal khida wal makar wal amri bima'asillahi wa tahsiniha wa nahyi an ta'ati wa tahjiniha wal ibtida'i fi dinihi wa da'wati ilal bid'ah wa dhalal. Adapun dosa-dosa yang sifatnya syaitaniyah, maka ini maksudnya at-tashabbuh bisyaitan. Perbuatan dosanya itu serupa, mirip dengan syaitan. Ya, mirip dengan setan. Dalam hal apa? Ya, hasad. Punya rasa hasad, dengki, iri. Nah, wal baghi, kezaliman, mirip dengan syaitan, zalim. Wal ghish, mana ghish? Mana ghashana falaisa minna, mana ghish? Menipu. Ya, wal ghil, siapa yang tahu al ghil? Al ghil yakni dendam. Ya, bisa juga diartikan dengan dengki. Jadi pendendam itu kan mirip dengan syaitan. Ya. Wal khida. Nah, tipu daya. Membuat tipu daya. Wal makar, makar. Membuat makar. Wal amri bima'asillah. Memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wa tahsiniha. Memperbagus kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Dipoles. Ya. Seperti apa? Itu merupakan perzinaan tapi diistilahkan dengan yang baik. Apa itu? Hah? Yang keras Pak, enggak dengar dari sini. Apa itu? Nikah? Nikah? Nikah mut'ah. Yang akhirnya itu adalah apa? Ya perzinaan. Ya kawin kontrak. Nah, nikah mut'ah. Tayyib. Terus apa lagi? Nempel perahu di lautan. Masuk enggak? Panajah masuk enggak? Nempel perahu di lautan. Enggak tahu ya. Tapi nanti tanya yang lain insyaallah. Ya. Perzinaan, kemaksiatan ya, diungkapkan dengan bahasa yang tahsin, yang baik, yang bagus. Nah, sedang nempel perahu di lautan seperti itu. Padahal dia di daratan. La haula wala quwata illa billah. Wa nahyi an ta'ati, melarang dari taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, melarang seseorang dari taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tahjiniha, dan ya, menjelekkan, menghinakan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla digambarkan ya, di apa ya? Sebarkan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat seakan-akan dia orang yang menyimpang, yang jelek. Contohnya apa? Contohnya apa? Orang yang melihara lihya dikatakan seperti kambing, padahal kambing yang lanang tenan itu duwe apa? Duwe jenggotan itu ya. Ada kambing sing ora dijenggot ya perlu dititani sik lanang poraan gitu. Perlu dicek dulu kan itu ya. Nek ana jenggot insyaallah lanang tenan kan gitu. Iya apa enggak? Nah, sampai ada yang dibilangkan gitu, terus dia mengucapkan apa ya? Kalau punya beringos, tidak punya ini kayak siapa? Kayak binatang apa? Kayak? Kayak tikus atau kayak apa ya? Tapi seperti itu. Nah, orang pakai jubah dikatakan ya seperti apa? Ibu hamil, ya. Nah, menjelekkan, ya. Seseorang yang sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walibtida' fi dini, juga masuk dalam dosa syaitaniyah ini adalah melakukan perkara bid'ah dalam agama Islam. Membuat perkara baru yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam dalam agama. Nah, wa da'wah ilal bid'ah wal dhalal, mengajak, menyuruh ke orang lain untuk melakukan kebid'ahan dan melakukan apa? Kesesatan. Nah, wa hadha an-naw'u yali an-naw' al-awwal fil mafsadah. Jenis yang kedua ini ya, tingkatannya di bawah jenis kering ke apa? Dosa yang pertama, ditinjau dari si mafsadah, kerusakan. Nah, wa in kanat mafsadatuhu dunahu. Ya, meskipun tingkat kerusakannya di bawah yang pertama tadi. Tayyib. Kemudian berikutnya fasal adzunubus sab'iyyah. Dosa-dosa yang sab'iyyah, yakni mungkin mirip dengan binatang seperti itu. Wa masabu'iyah, adapun dosa-dosa yang sifatnya sabu'iyah adalah fadzunubul udwan. Dosa-dosa seperti dosa permusuhan. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaklah kalian saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas ya dosa dan permusuhan. Nah, seseorang melakukan dosa berupa permusuhan, mengadu domba, menjadikan satu dengan yang lain saling bermusuhan, mirip dengan binatang. Wal ghadab, marah, ya, mudah marah. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam telah memberikan wasiat, bagaimana? Wasiat beliau apa? La taghdab. Laki-laki itu terus mengulang berulang kali, ausini, ausini, ausini. Rasulullah tetap memberikan wasiat, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Tayyib. Wa safkud dima, menumpahkan darah. Ya, membunuh manusia yang tidak halal untuk dibunuh, yang tidak boleh untuk dibunuh. Seperti para teroris. Ya, membunuh manusia yang tidak halal baginya. Nah, wa tawassub 'ala ad-du'afa'i wal 'ajizin. At-tawassub yakni menguasai dengan penuh kezaliman. Ya. Berkuasa dengan penuh kezaliman atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Ya, ini sifatnya binatang kan gitu ya. Nah, hukum apa namanya? Rimba ya. Siapa menang, siapa kuat dialah yang berkuasa. Tayyib. Wa tawalladu minha anwa'u adan naw'il insani. Dan muncul dan bersumber dari jenis dosa ini berbagai macam dosa gangguan ya yang dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Wal jur'ah 'ala dzulm wal 'udwan, demikian pula kelancangan untuk seseorang melakukan kezaliman dan permusuhan. Ini semuanya ya dosa yang sifatnya sabu'iyah. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, silakan. Kemudian kata al-mu'allif berikutnya, adz-dzunubul bahimiyah. Dosa-dosa yang sifatnya al-bahimiyah. Nah, dari kata bahimah, binatang. Wa madz-dzunubul bahimiyah famitsal, maka seperti asy-syarah. Asy-syarah atau asy-syarih, yakni rakus. Nah, jadi yang rakus itu seperti binatang. Tayyib, melakukan dosa, rakus terhadap harta, rakus kedudukan dan semisalnya. Wal hirsu ala qada'i syahwatil batni wal faraj. Rakus, semangat ya yang menggebu-gebu untuk menunaikan syahwat perut dan kemaluannya. Nah, memenuhi syahwat perut dan kemaluannya. Wa minha yatawalladuz zina was sariqah. darinya muncul yang namanya dosa perzinaan. Demikian pula muncul dosa berupa as-sariqah, pencurian. Ya, zina ini seseorang memenuhi syahwat kemaluannya. Sariqah, pencurian, ini bisa dua-duanya, untuk perutnya atau terkadang untuk kemaluannya. Wakli amwal, amwal yatama, memakan harta-harta anak yatim. Ya, memakan harta-harta anak yatim. Mengumpulkan anak-anak yatim, kemudian bikin yayasan, ternyata uangnya, ya, berapa persen masuk ke kas kantong dia, sekian persen untuk operasional, ya, anak-anak tersebut. Nah, padahal itu dari musininya ya untuk anak-anak yatim. Baik. Tidak amanah. Wal bukhl, ya, bakhil, pelit, kikir, medit. Wasyuh, ya. Nah, asyuh ini bisa diartikan dengan rakus, juga bisa diartikan dengan kikir, medit, ya, dan semisalnya. Wal jubn, nah, pengecut. Wal hila, wal jaza, ini sama, ya, ini berkeluh kesah. Tayyin. Wa ghairi dhalik, dan yang lainnya. Wa hadzal qismu aktsaru dhunubil khalqi, dan jenis dosa yang terakhir ini, az-dhunubul bahimiyah, ini merupakan dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Kenapa? Li'ajzihim 'anidh-dhunubis sab'iyyah wal malakiyah, dikarenakan mereka lemah dari melakukan dosa-dosa adzunub asabu'iyah dan malakiyah. Ya, sehingga banyak yang terjatuh dalam dosa-dosa bahimiyah ini tadi. Kalau dosa yang malakiyah itu kan na'am, kalau orang-orang sudah punya ilmu tayyib, kemudian orang yang ya biasa-biasa saja tayyib, terkadang tidak terjatuh di dalamnya. Nah, kemudian kata beliau, wa minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsam, dari dosa yang bahimiyah yang terakhir ini, manusia masuk kepada seluruh jenis-jenis perbuatan dosa. Ya, awalnya cuman dari jenis dosa yang terakhir ini. Namun dari sini kemudian masuk ke mana-mana. Fahuwa yajurruhum ilaiha bizimam. Akhirnya jenis dosa bahimiyah ini akan menggiring dan menarik, ya, dan mengekang manusia untuk melakukan sa'iril aqsam, berbagai macam jenis dosa. Fayadkhuluna minhu ila dhunubis sab'iyyah, akhirnya mereka pun masuk melalui dosa bahimiyah ini menuju dosa-dosa sab'iyyah. Thumma ila syaitaniyah, menuju juga masuk ke dosa-dosa syaitaniyah. Setelah itu thumma ila munaza'atir rububiyah, menuju dosa berikutnya menentang, melawan Allah azza wa jalla, bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Wa syirki fil wahdaniyah, dan menyekutukan, ya, Allah azza wa jalla dalam keesaannya. Sehingga banyak atau mayoritas dari manusia terjatuh dari pintu dan lorong yang paling akhir ini tadi. Namun dari situ kemudian merembet kemana-mana. Terakhir kata beliau, wa man ta'ammala hadza haqqat ta'ammul, siapa saja yang perhatikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Ya, empat macam atau empat jenis dosa. Malakiyah, syaitaniyah, sab'iyyah, bahimiyah. Yang betul-betul memperhatikannya, tabayyana lahu, maka jelas bagi dia. Apa yang jelas? anna dzunuba, bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa itu adalah dihlizus syirki wal kufur. Apa itu dihliz? Dihliz adalah lorong. Lorong yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Tayyib. Wa munazi'atillahi fi rububiyyatihi, dan lorong yang akan menghantarkan seseorang untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya. Tayyib. Mas Dafa, kalau lorong itu besar apa kecil? Hah? Besar. Lorong kecil ya. Tayyib. Kalau lorong itu besar, nanti sananya apa nih itu ya. Jadi lorong itu biasanya lebih kecil daripada yang ditujuan itu ya. Nah, contohnya apa? Lorong apa? Al-muhim gitu ya. Jadi lorong itu kecil. Nah, kecil tapi menjurus kepada sesuatu yang besar. Nanti di sana ada yang besar. Nah, ini, ujungnya. Yang dituju sana. Wallahu a'lam bishawab. Fanas'alullah as-salamatu al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan dosa, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita agar kita terhindar dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.